Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara? Kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara, mengapa kita thank you.